dan jangan kau hentikan cerita yang hendak aku paparkan. Dan semestinya engkau dapat mengerti, cintaku telah menggumpal dan membeku di dalam dada. Ibu, biarkan aku jadi lelaki. Rasanya ku telah cukup dewasa dan akan bijak mengambil keputusan. Jangan kau kurung dengan peraturanmu, berikan kebebasan untuk memilih tambatan hati. Ibu, kemarin aku bertemu dia. Gadis sempurna mengguncangkan hati. Ibu, izinkan aku jatuh cinta. Paksa atas pilihanmu. Lihatlah betapa ku hanya gemetar, mulutku keluar jambake terbakar. Ombak bergulung dan angin di pantai si kegagalanku. Ibu, kemana kau aja harus sembunyikan aku yang dilahirkan sebagai lelaki, tak mampu memandang apalagi bicara. Belenggu ini terlalu erat mengikat, telah kau mengerti. Ibu, kemarin aku bertemu dia. Gadis sempurna mengguncangkan. Izinkan aku jatuh cinta. Jangan kau paksa atas pilihanmu. ombak berbicara.